Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan untuk kita bisa bermajlis dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita pada Jumat malam Sabtu dengan membahas Sahih Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, yang pada pertemuan terakhir walhamdulillah kita telah menyelesaikan bab yang kedua yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, bab bayani salawati allati hiya ahadu arkanil Islam, dengan membaca riwayat yang datang dari sahabat yang mulia Talha bin Ubaidillah. Dan pada malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pada bab yang ketiga yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, babus su'ali an arkanil Islam, bab yang berkaitan dengan sebuah pertanyaan mengenai rukun-rukun Islam. Berkata Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah bisanadihi an Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu. Anas ibn Malik ma'ruf, telah kita sebutkan fadail pada Anas bin Malik di pertemuan-pertemuan yang telah lalu, maka kita cukupkan penyebutan secara global bahwasanya beliau adalah seorang yang membantu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam waktu yang cukup lama, hampir kurang lebih dalam kurun waktu 20 tahun beliau membantu menyelesaikan hajat-hajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in, kami dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk bertanya tentang sesuatu. Nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in. Sebab kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang beberapa sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya adalah sebuah sebab yang datang dalam riwayat Al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah, sebuah kisah yang ma'ruf di tengah-tengah kita. Tatkala Nabi alaihi salatu wassalam ditampakkan padanya syurga dan neraka Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalaulah aku melihat, atau kalaulah kalian melihat, afwan, kalaulah kalian melihat apa yang aku lihat, maka kalian niscaya akan banyak menangis dan sedikit tertawa. La dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Ini sebab kenapa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang beberapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya. Dan bentuk pertanyaan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pertanyaan yang la darurata fihi. Bentuk pertanyaan, bentuk soal yang la darurata fihi, yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada hajah, kebutuhan untuk ditanyakan terhadap sesuatu tersebut. Akan tetapi terhadap sesuatu yang sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yahtajuna, membutuhkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka hal ini masuk ke dalam keumuman dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka tanyakanlah kepada ahlu dzikir, kepada para ulama. Kalau hal ini dilihat oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ahlu dzikir yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut adalah tanyakanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui terhadap satu perkara. Maka sekali lagi pertanyaan yang dilarang oleh beliau alaihi salatu wasallam untuk ditanyakan adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya. Bagaimana jika seorang ingin menghadap ke Ka'bah, misalkan contoh pertanyaannya, sementara Ka'bah sudah diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemana orang akan menghadap ketika salat? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang tidak memiliki faedah, la faedata fih, la darurata fih. Maka pertanyaan yang semacam ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk kepada apa yang diucapkan oleh Anas bin Malik, nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in. Nanti insyaallah taala pada riwayat yang berikutnya, riwayat terakhir yang dinukilkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, di sana ada tambahan berkata Anas bin Malik, kunna nuhina fil Quran. Artinya di sini kita mengambil faedah bahwasanya yang melarang untuk mereka, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, bukan hanya Nabi alaihi salatu wasallam, akan tetapi Allah pun melarang di dalam Al-Qur'anul Karim untuk sahabat-sahabat Nabi bertanya kepada beliau alaihi salatu wasallam terhadap perkara-perkara yang tidak diperlukan, terhadap perkara-perkara yang tidak diperlukan. La tas'alu an asya', ini larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian bertanya tentang asya, sesuatu-sesuatu yang tidak ada faedahnya. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, fa kana yu'jibuna ay yaji ar-rajulu min ahli al-badiyah al-aqilu. Perhatikan lafaz al-aqilu. Jika perlu untuk digaris bawahi, silakan digaris bawahi. Maka setelah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengucapkan kami dilarang untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam Al-Qur'an tentang sesuatu perkara atau perkara-perkara yang banyak, fa kana yu'jibuna, maka kami sedikit bergembira, ay yaji ar-rajulu, ketika datang seseorang min ahlil badiyah, ketika datang seseorang yang berasal dari ahlul badiyah, yang berasal dari pedalaman. Sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah Anas bin Malik bergembira, senang. Yu'jibuhum. Ketika ada seorang dari ahli al-badiyah, dari pedalaman bangsa Arab, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di tengah-tengah kota Al-Madinah, al-aqil. Yang mana seorang ahlul badiyah tersebut adalah seorang yang memiliki akal yang jernih, seorang yang dewasa. Karena mayoritas dari ahlul badiyah, aktsaruhum, adalah orang-orang yang la yata'addabun, tidak memiliki adab, la yafhamun, mereka tidak faham tentang adab-adab syar'iyah. Nanti insyaallah taala keadaan al-aqil minhum memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan nama, ya Muhammad, ini al-aqilu minhum. Apalagi yang ghairul uqala, lebih parah lagi keadaannya. Karena ma'ruf di banyak periwayatan, ketika kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ditanya oleh orang-orang yang berasal dari bangsa pedalaman Arab, maka mereka adalah orang-orang yang tidak ragu untuk mengangkat suara di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, padahal mengangkat suara di hadapan Nabi dilarang oleh Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi karena jahilnya mereka, karena kebiasaan mereka yang berada di pedalaman tersebut, terbawa hingga mereka bermuamalah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kami bergembira ketika ada seseorang dari ahli al-badiyah yang berakal datang di tengah-tengah kota Al-Madinah, fayas'alahu wa nahnu nasma', dalam keadaan orang tersebut yang datang tadi bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, dan kami sahabat-sahabat yang berada di tengah beliau atau yang berada di sekitar beliau alaihi salatu wasalam, apakah itu di Masjid An-Nabawi ataukah di tempat-tempat lain di kota Al-Madinah setelah beliau hijrah alaihi salatu wassalam, kami mendengar pertanyaan-pertanyaan yang terlontarkan dari ahlul badiyah tersebut. Kata Anas ibn Malik, karena kemungkinan besar apa yang ada di sisi ahlul badiyah, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sebahagian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam malu untuk menanyakannya, atau mungkin mereka menahan diri. Jangan sampai pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam justru akan menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam gelisah, justru akan masuk ke dalam larangan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak banyak bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, karena sekian banyak pertanyaan yang la faidata fi la darurata fi akan menjelaskan, akan menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang yang ada ganjalan di hati beliau. Ada sesuatu yang dibenci oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih ringan bagi beliau untuk tidak mendapatkan sekian banyak pertanyaan yang jenisnya atau modelnya tidak ada faedahnya. Tidak ada hajah untuk ditanyakan. Dan pertanyaan-pertanyaan semisal ini terkadang datang dari ahlul badiyah, yang mana seperti yang kita sebutkan tadi, ahlul badiyah kebanyakan dari mereka adalah orang-orang juhala yang tidak mengerti syariat-syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mengerti ajaran-ajaran Nabi, tidak mengerti adab kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan mungkin larangan untuk mengeraskan suara di hadapan Nabi, larangan untuk banyak bertanya terhadap soal-soal, pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibutuhkan, tidak sampai kepada mereka larangan-larangan tersebut. Oleh karenanya mereka santai saja untuk bertanya apapun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, faja'a rajulun min ahli al-badiyah. Maka pada satu hari datang seorang dari pedalaman Arab, dari ahlul badiyah. Faqal, ya Muhammad. Kemudian dia mengatakan, wahai Muhammad. Seperti yang telah kita isyaratkan pada pertemuan yang lalu, Jumat yang lalu, bahwasanya seorang yang bertanya, hadis riwayat dari Talha bin Ubaidillah, disebutkan oleh sebahagian para ulama bahwasanya beliau adalah Dhimam Ibnu Tha'labah, dan telah kita jelaskan pula bahwasanya itu satu penjelasan yang keliru. Dhimam Ibnu Tha'labah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada riwayat Anas bin Malik yang ada di hadapan kita sekarang. Maka kata Anas bin Malik, faja'a rajulun min ahli al-badiyah. Rajulun di sini adalah Dhimam Ibnu Tha'labah. Dan Dhimam Ibnu Tha'labah merupakan seorang ahlul badiyah yang aqil, yang sangat dewasa pemikirannya. Bukan termasuk mayoritas dari kalangan ahlul badiyah, dari kalangan kaumnya. Dan bil munasabah, Dhimam Ibnu Tha'labah adalah seorang yang mulia di tengah-tengah kaumnya. Nanti insyaAllah di akhir riwayat ini akan disebutkan bahwasanya Dhimam Ibnu Tha'labah setelah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke kampung halamannya, kembali ke kampung Badui, dan menyampaikan al-Islam, mendakwahkan al-Islam kepada para kaumnya, dan kaumnya pun melihat Dhimam Ibnu Tha'labah sebagai seorang yang mulia, sebagai seorang yang berakal, sebagai seorang yang berilmu, saja mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita tengah-tengah kaumnya yang mayoritas dari kita ahlul badiyah adalah juhala. Maka ini menunjukkan bahwasanya Dhimam Ibnu Tha'labah bukan seorang ahlul badiyah seperti mayoritas orang-orang Badui, seperti mayoritas orang-orang yang berasal dari pedalaman bangsa Arab. Beliau adalah salah satu dari seorang ahlul badiyah yang aqil. Maka pada suatu hari datang Dhimam Ibnu Tha'labah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berada di masjid beliau, di Masjid An-Nabawi. Dan di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat kumpulan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum yang sedang bermajlis dengan beliau. Datang dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah di dalam Al-Musnad, bahwasanya Imam Ibnu Tha'labah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan langsung menuju di hadapan Nabi, langsung menuju ke depan. Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati, melangkahi sahabat-sahabat beliau yang sedang berkumpul. Di dalam riwayat Ibnu Abbas inda Ahmad, Imam Ibnu Tha'labah mengatakan, "Aina Ibnu Abdul Muttalib?" Mana yang namanya Ibnu Abdul Muttalib? Langsung seperti itu. Kalau kita zaman kita sekarang mungkin seakan-akan orang ini tidak punya adab. Melewati sekian banyak orang-orang yang mulia, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung bertanya, "Aina Ibnu Abdul Muttalib?" Dengan sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana Ibnu Abdul Muttalib." Akulah Ibnu Abdul Muttalib. Maka kata Imam Ibnu Tha'labah, "Anta?" Kamu yang namanya Ibnu Abdul Muttalib? Muhammad. Ini ahlul badiyah yang aqil. Bayangkan yang ghair uqala minhum gimana? Ini yang akil seperti ini adabnya. Maka di dalam riwayat Ibnu Abbas lebih panjang dalam lebih panjang dibandingkan riwayat Al-Imam Muslim yang ada di hadapan kita, yang insyaallah taala di akhir periwayatan insyaallah taala akan kita sebutkan apa yang ada di sisi Al-Imam Ahmad fil Musnad. "Ya Muhammad," dia berkata, "wahai Muhammad." Pada lafaz ini, "ya Muhammad," Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah memiliki sebuah ta'liq yang sangat bagus sekali. Beliau berkata alaihi rahmatullah, "wanada hadzal rajulu, wanada hadzal rajulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad." Seorang lelaki tadi yang berasal dari pedalaman bangsa Arab memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan "ya Muhammad", langsung namanya yang disebutkan. Al-Imam Qurtubi menyebutkan dua kemungkinan. Imma, yang pertama, li'annahu lam yu'min ba'du. Kemungkinan yang pertama adalah orang tersebut, yaitu Imam Ibnu Tha'labah, belum beriman, belum mengikrarkan keislamannya, keimanannya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, jadi seakan-akan dia tidak mau memuliakan Muhammad. Dia tidak mau memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua kata Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, wa imma li'annahu baqin ala sifati ahli al-badiyah wal i'rab. Wa imma li'annahu baqin ala sifati ahli al-badiyati wal i'rab. Kemungkinan yang kedua adalah dia masih berperangai dengan sifat-sifat yang ada di sisi ahlul badiyah. Dia masih berperangai dengan sifat-sifat pedalaman bangsa Arab, orang-orang yang tinggal di pedalaman, yang sedikit adabnya, yang tidak mengerti sopan santun, yang tidak mengerti adab-adab syariah, akhlak-akhlak yang mulia, karena mereka berasal dari pedalaman. Ini dua kemungkinan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, yang insyaallah ta'ala akan kita rajihkan pada akhir dari riwayat ini. Kemudian kata Anas ibn Malik menukilkan ucapan dari Imam Ibn Tha'labah setelah beliau datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, atana rasuluk." Kata Imam Ibn Tha'labah, "telah datang kepada kami utusanmu." Ma'ruf, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim sekian banyak rusul, sekian banyak utusan-utusan ke negeri Yaman, ke negeri Persia, Syam, dan Badiah sekalipun, bangsa Arab yang di pedalaman. Karena dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditargetkan untuk meluas, tersebar ke mana-mana. Jadi beliau alaihi salatu wasallam adalah seorang yang mengirimkan utusan-utusan ke setiap negeri, ke setiap daerah untuk menyebarkan kalimat tauhid, untuk menyebarkan dakwah al-Islam. Maka kata Imam Ibnu Tha'labah, "atana rasuluk," telah datang kepada kami utusanmu. "Faza'ama lana annaka taz'umu anna Allah arsalak." Za'ama di sini maknanya adalah qala. Maka utusanmu tersebut mengatakan kepada kami, kata Imam Ibnu Tha'labah, bahwasanya engkau adalah orang yang mengklaim, orang yang mengatakan bahwasanya dirimu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Dhimam bin Tha'labah menukilkan ucapan utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utusan tersebut mengatakan kepada kami, kata Dhimam bin Tha'labah, bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab apa yang ada dari pernyataan Dhimam bin Tha'labah, qal sadaqa. Kata Nabi SAW, mereka atau dia telah jujur. Dia telah benar. Yaitu apa yang diucapkan oleh utusanku kepadamu itu benar. Aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam, qal faman khalaqas sama. Kalau benar engkau utusan Allah, aku ingin bertanya kepadamu, siapa yang menciptakan langit? Ini pertanyaan Ahlul Badiyah yang aqil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman khalaqas sama? Siapa yang menciptakan langit? Qal Allah. Maka Nabi SAW menjawab, Allah lah yang menciptakan langit. Qala faman khalaqal arda. Kemudian dia bertanya lagi, siapa yang menciptakan bumi? Qala Allah. Nabi SAW menjawab lagi, Allah yang menciptakan bumi. Qala faman nasaba hadhil jibal wa ja'ala fiha ma ja'al. Kemudian dia bertanya lagi, siapa yang meletakkan gunung ini? Siapa yang menciptakan gunung ini dan menciptakan segala sesuatu yang ada di dalamnya? Yang ada di dalam gunung-gunung tersebut ada bebatuan, ada pepohonan dan yang semisalnya. Siapa yang menciptakan itu semua? Mengadakan itu semua siapa? Maka kata Nabi SAW, Allah. Allah yang menciptakan itu semua. Kemudian kata Imam Ibn Tha'labah, فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءِ وَخَلَقَ الْأَرْضَ وَنَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالِ اللَّهُ أَرْسَلَكَ. Kemudian kata Imam Ibn Tha'labah, demi zat yang menciptakan langit, demi zat yang menciptakan bumi, demi zat yang telah menciptakan gunung dan isi-isinya gunung tersebut dari pepohonan dan bebatuan yang semisalnya dan yang semisalnya, demi zat itu semua, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan pegunungan, Allahu arsalaka, apakah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus kamu? Ditakkid lagi oleh dia, ditanyakan ulang kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qal na'am. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, iya, Allah lah yang mengutus aku. Kemudian tidak cukup sampai di situ. Imam Ibnu Tha'labah mengatakan lagi, wa za'ama rasuluk anna 'alaina khamsa salawatin fi yaumina wa lailatina. Dan utusanmu datang kepada kami, datang ke pedalaman bangsa Arab dan mengatakan kepada kami bahwasanya wajib atas kami menunaikan salat 5 waktu sehari semalam. Qala sadaq. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, benar apa yang dia sampaikan. Memang itu adalah kewajiban bagi muslimin. Qala fa billadzi arsalak. Allahu amaraka bihadza. Kemudian kata Imam Ibnu Tha'labah, demi zat yang mengutus kamu, yaitu demi Allah Subhanahu wa taala. Allahu amaraka bihadza, apakah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kamu tentang perkara ini? Yaitu wajibnya kita menunaikan salat. Qala na'am. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, iya, Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan aku. Qala wa za'ama rasuluk anna 'alaina zakatan fi amwalina. Kemudian Imam Ibnu Tha'labah mengatakan lagi, bertanya lagi kepada Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya utusanmu datang kepada kami dan mengatakan bahwasanya wajib atas kami menunaikan zakat, mengeluarkan zakat dari harta-harta kami. Maka Nabi SAW menjawab, sadaqa, sungguh dia telah benar. Fabilladzi arsalaka, Allahu amaraka bihadza, demi zat yang mengutus kamu, apakah benar-benar Allah yang memerintahkan kamu? Qala na'am. Maka Nabi SAW mengatakan, iya, Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan aku untuk wajibnya zakat, mengeluarkan zakat dari harta-harta al-muslimin. Kemudian dia bertanya lagi, wa za'ama rasuluk anna alaina shauma syahri ramadhan fi sanatina, dan utusanmu menyampaikan kepada kami, menyampaikan kepada orang-orang yang berada di pedalaman bangsa Arab, bahwasanya wajib atas kami berpuasa satu bulan penuh pada bulan Ramadhan, fi sanatina, dalam satu tahun ada satu bulan yang disebut dengan Ramadhan. Dan utusan dari Nabi SAW mengucapkan atau menyampaikan kepada mereka wajib sebulan penuh untuk berpuasa. Maka Nabi SAW mengatakan shadaqah. Dia telah benar. Fabilladzi arsalaka Allahu amaraka bihadza. Maka demi zat yang mengutus kamu, apakah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kamu untuk perkara ini, yaitu perkara shaum, puasa? Qala na'am. Maka Nabi SAW menjawab, iya, Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan aku. Wala za'ama rasuluka anna alaina hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan utusanmu mengatakan kepada kami bahwasanya kami wajib untuk berhaji. Jadi kalau kita perhatikan dari awal tadi, dimulai dari rukun-rukun Islam sampai kepada poin yang kelima, yaitu berhaji ke Baitullahil Haram, dimulai dari salat, kemudian yang kedua zakat, kemudian yang ketiga adalah berpuasa. Perkara yang keempat, yaitu rukun Islam yang kelima, karena yang pertama syahadah, yang insyaallah telah lewat pada pertemuan yang lalu, yaitu hajjul bait, berhaji ke Baitullahil Haram. Datang utusanmu, kata Imam Ibnu Tsa'labah, dan mengatakan wajib atas kami untuk berhaji ke Baitullahil Haram bagi siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan shadaqah, dia telah benar. Qala thumma walla. Kemudian Imam Ibnu Tsa'labah, orang tersebut, pergi meninggalkan Nabi SAW setelah puas mendapatkan jawaban-jawaban dari Rasul SAW. Qal walladhi ba'athaka bilhaq. Kemudian Imam Ibnu Tsa'labah ketika pergi tersebut, dia mengatakan di hadapan Nabi dan di hadapan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, demi zat yang mengutus kamu dengan al-haq, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, la azidu alaihinna wa la anqusu minhun, aku tidak akan menambahkan kewajiban-kewajiban tersebut dan aku tidak akan menguranginya sedikit pun. Ini ucapan dari Imam Ibnu Tsa'labah. Maka Nabi SAW bersabda, la in sadaqa la yadkhulannal jannah. Jika dia benar dalam perkataannya, dalam pernyataannya tadi, tidak akan menambahkan, tidak akan mengurangi sedikit pun, maka dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Selesai penukilan di sini dalam riwayat Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Riwayat yang berikutnya yang dijelaskan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, dan ini merupakan riwayat yang terakhir di dalam bab yang ketiga ini. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kunna nuhina fil Quran an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in. Kami dilarang di dalam Al-Qur'anul Karim untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang sesuatu apapun. Tidak boleh bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dan telah kita jelaskan bentuk pertanyaan seperti apa yang tidak diizinkan oleh Al-Quran Al-Karim kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, wasaqal hadith bimithrihi. Kemudian Anas ibn Malik menukilkan dan melanjutkan hadith seperti pada riwayat yang sebelumnya. Maka ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, apa yang ada di dalam riwayat Anas ibn Malik pada bab ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Arkanul Islam yang ada pada riwayat ini yang ditanyakan oleh Imam Ibnu Tsa'labah adalah periwayatan yang lebih lengkap. Periwayatan yang lebih lengkap dibandingkan periwayatan yang sebelumnya yang datang dari Talhah bin Ubaidillah. Karena riwayat dari Talhah bin Ubaidillah juga diriwayatkan di sana bahwasanya ja'a rajulun min ahlil badiyah, datang seseorang dari ahlul badiyah. yang sebahagian para ulama menafsirkan atau menjelaskan, menta'yin, nama dari Ahlul Badiyah tersebut adalah Dima' bin Tha'labah. Akan tetapi dalam riwayat Talha bin Ubaidillah hanya menyebutkan salat, puasa dan zakat, tanpa penyebutan haji ke Baitullahil Haram. Oleh karenanya sebahagian para ulama yang mensyarah Sahih Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah menyebutkan bahwasanya rajul yang dimaksudkan di dalam riwayat Talha bin Ubaidillah bukanlah Dima' bin Tha'labah, akan tetapi rajul yang lain yang tidak diketahui namanya, dan mereka adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam karena beriman dan mendapati menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun majhul, walaupun tidak dikenal siapa namanya si fulan, si alan, tidak diketahui, akan tetapi ma'ruf bahwasanya dia adalah dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam karena pernah bertemu Nabi alaihi salatu wasallam. Maka walaupun dia majhul, tidak dikenal, riwayatnya adalah riwayat yang makbulah, riwayat yang diterima. Karena seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum adalah udul tanpa terkecuali. Maka dalam periwayatan Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu bisa dipastikan bahwasanya ar-rajul yang dimaksudkan di dalam riwayat ini adalah Dima' bin Tha'labah. Dan seperti yang telah kita jelaskan bahwasanya Dima' bin Tha'labah adalah seorang yang aqil min qaumihi. Dan ketika dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan ya Muhammad, maka pada hakikatnya dia masih belum mendapatkan apa yang terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah jalla wa ala lah yang melarang kita untuk memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan nama beliau. Harus beradab kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, harus seperti itu, tidak boleh ya Muhammad. Ini merupakan adab yang kurang baik. Allah Jalla wa'ala menyebutkan di dalam ayatnya yang mulia, la taja'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'ai ba'dikum ba'da. Janganlah kalian menjadikan panggilan kalian kepada Nabi SAW seperti panggilan kalian kepada sesama kalian, kepada teman sendiri. Beda, beliau adalah seorang yang mulia, seorang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ahlul jannah, bahkan pemimpin dari ahlul jannah. Oleh karenanya diingkari ketika seseorang menyebut Nabi SAW dengan sebutan nama langsung, ya Muhammad. Apalagi dalam riwayat Ibnu Abbas, Dima' bin Tha'labah mengucapkan atau mengatakan, bertanya kepada sahabat-sahabat Rasul, aina Ibnu Abdul Muttalib. Maka sebahagian sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum mengingkari apa yang ada dari Dima' bin Tha'labah dari satu sisi, dan dari sisi lainnya mereka memaklumi karena yang datang adalah seorang ahlul badiyah yang belum memahami benar apa yang ada di dalam syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang berikutnya yang berkaitan dengan riwayat yang datang dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini adalah sebuah pertanyaan yang memiliki wajah, memiliki sisi yang harus kita bahas. Apakah Dima' bin Tha'labah ketika datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau telah berislam ataukah belum? Beliau telah beriman ataukah belum? Masih dalam keadaan musyrik. Di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah dan yang bersama beliau adalah Al-Qadi Iyadh menyebutkan bahwasanya Dima' bin Tha'labah ketika menemui Nabi SAW di kota Al-Madinah, lebih khusus lagi di dalam masjid Nabi SAW, beliau telah dalam keadaan muslim. Ini qaul Al-Imam Al-Bukhari dan yang bersama beliau adalah Al-Qadi Iyadh. InsyaAllah ta'ala akan kita nukilkan apa yang ada di sisi mereka berdua. Dan sebagian para ulama yang lainnya berpendapat bahwasanya Dima' bin Tha'labah datang ke hadapan Nabi alaihi salatu wasallam masih dalam keadaan musyrik. Belum beriman kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dan ini adalah pendapat Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah. yang menjelaskan bahwasanya apakah Imam Ibnu Tsa'labah dalam keadaan muslim ataukah musyrik tatkala berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terjadi hiwar percakapan antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah kita sebutkan yang mengatakan dalam keadaan beliau muslim adalah Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Qadi Iyadh. Dan yang mengatakan beliau dalam keadaan musyrik adalah Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Pendapat bahwasanya beliau dalam keadaan muslim bertemu Nabi alaihi salatu wassalam dikritisi oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Kalaulah seorang Imam Ibnu Tsa'labah afwan, pendapat yang mengatakan bahwasanya beliau dalam keadaan musyrik, yaitu pendapat Al-Imam Al-Qurtubi, pendapat yang mengatakan bahwasanya beliau dalam keadaan musyrik, yaitu pendapat Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, dikritisi oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Al-Qadhi Iyadh. Yang mana beliau berdua mengatakan kalaulah Imam Ibnu Tsa'labah dalam keadaan musyrik, apakah Nabi SAW mengizinkan beliau masuk ke dalam masjid? Ini yang menjadi bahan kritikan terhadap pendapat Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Maka Al-Imam Muslim, afwan, Al-Imam Al-Bukhari dan Qadhi Iyadh memegang kuat pendapat bahwasanya ketika itu Imam telah muslim, telah berislam. Terlebih Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah membawakan sebuah bab di dalam as-sahih yang dimiliki oleh beliau dan menuliskan di dalam bab tersebut bab al-qira'atu wal-ard alal muhaddith. Ketika menyebutkan riwayat Anas bin Malik ini, kisah Imam Ibnu Tsa'labah yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, riwayat ini diberikan bab oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah di dalam as-sahih babu al-qira'ati wal-ardi alal muhaddith. Sebuah bab yang berkaitan dengan membacakan sebuah riwayat dan memperlihatkan sebuah riwayat kepada seorang muhaddis. Dalam hal ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menunjukkan Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah berpendapat bahwa beliau dalam keadaan muslim. Begitupun Al-Qadhi Iyadh mengucapkan bahwasanya di dalam ucapan beliau, "Wadh-dhahiru anna hadha ar-rajul lam yati illa ba'da islamihi." Yang zahir anna hadha ar-rajul, "Wadh-dhahiru anna hadha ar-rajula lam yati illa ba'da islamihi." Ini ucapan Al-Qadhi Iyadh. Yang zahir, yang nampak bahwasanya orang tersebut, yaitu Imam Ibnu Tsa'labah, tidaklah datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam kecuali setelah keislamannya. Dia telah berikrar, telah bersyahadah, setelah itu dia datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa innama ja'a, dan tujuan dari Imam Ibnu Tsa'labah datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kata Al-Qadhi Iyadh, adalah mustathbitan wa musyafahan lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustathbitan wa musyafahan lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin bertathabbut, ingin mengkonfirmasi ulang apakah benar utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mewajibkan salat, yang mewajibkan zakat, yang mewajibkan puasa, yang mewajibkan haji, itu benar-benar dari Nabi alaihi salatu wasallam ataukah tidak. Tathabbut, mustathbitan wa musyafahan, dan ingin mengambil ilmu langsung dari sumbernya. Maka syahid dalam ucapan Al-Qadhi Iyadh adalah illa ba'da islamihi, tidaklah Imam Ibnu Tsa'labah datang kecuali setelah keislamannya. Sementara pendapat Al-Imam Al-Qurtubi yang mengatakan bahwasanya beliau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang ke masjid Nabi alaihi salatu wasallam, masuk ke dalam masjid Nabi alaihi salatu wasallam masih dalam keadaan musyrik, belum berislam. Dan inilah pendapat yang rajih. Imam Ibnu Tsa'labah datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam masih dalam keadaan musyrik, belum berislam. Lantas bagaimana menjawab kritikan dari Al-Imam Bukhari wal Qadhi Iyad, bagaimana seorang musyrik diizinkan masuk oleh sahabat-sahabat Rasul, bahkan oleh Nabi SAW sendiri ke dalam masjid beliau. Innamal musyrikina najis. Orang-orang musyrik itu najis, tidak boleh datang ke Masjidil Haram, apalagi Masjidil Nabawi. Innal musyrikina najis. Maka menjawab apa yang ada dalam kritikan Al-Imam Bukhari wal Imam Al-Qadhi Iyad adalah bahwasanya sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum wa ardhahum ketika itu tidak mengetahui Dhimam Ibnu Tsa'labah masih dalam keadaan musyrik. Ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bahwasanya beliau adalah seorang asing, seorang tamu yang datang dari kejauhan, yang datang dari Ahlul Badiyah, pedalaman bangsa Arab. Dan bukan merupakan sebuah adab ketika seorang mau masuk ke dalam masjid ditanya dulu, kamu musyrik atau muslim? Musyrik atau muslim? Dan ini akan menjadi masyakkah, kesulitan. Setiap orang yang datang kepada Nabi SAW ditanya dulu, kamu musyrik atau muslim? Maka keadaan yang seperti ini merupakan hal yang ma'zur. Ketika musyrik masuk kepada masjid Nabi SAW dalam keadaan ashabun Nabi SAW tidak mengetahui bahwasanya dia masih dalam keadaan musyrik, sehingga ma'zur masuknya Dhimam Ibnu Tsa'labah ke dalam Masjid An-Nabawi. Dan yang menguatkan pendapat ini adalah riwayat yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang telah saya isyaratkan di awal majlis. Yang diriwayatkan atau yang dinukilkan oleh Imam Ahmad di dalam Al-Musnad. Di dalam riwayat tersebut, setelah terjadi dialog tanya jawab, diskusi antara Dhimam Ibnu Tsa'labah dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, setelah Dhimam Ibnu Tsa'labah puas dengan jawaban-jawaban Nabi alaihi salatu wasallam, benar beliau yang mengutus adalah Allah Subhanahu wa taala, benar utusannya yang mengucapkan wajibnya salat, wajibnya zakat, wajibnya puasa, haji ke Baitullahil Haram adalah beliau sendiri yang mengucapkan dan menyampaikan untuk disampaikan kepada orang-orang lain, setelah puas mendengarkan jawaban tersebut, setelah bertasabbut tadi kalau bahasa Al-Qadhi Iyad, maka Dhimam Ibnu Tsa'labah mengatakan, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia bersyahadah. Syahidnya adalah ucapan setelahnya. Kata Dhimam Ibnu Tsa'labah, wa sa'uaddi hadhihi al-fara'id. Perhatikan riwayat Ibnu Abbas, wa sa'uaddi, wa sa'uaddi hadhihi al-fara'id wa ajtanib ma nahaitani anhu, wa ajtanibu ma nahaitani anhu thumma la azidu wa la anqusu. Maka setelah bersyahadat Dhimam Ibnu Tsa'labah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa sa'uaddi, aku akan menunaikan kewajiban-kewajiban ini, akan. Jadi bukan telah ditunaikan, akan ditunaikan. Maka disinilah sebuah kesimpulan keluar, bahwasanya Dhimam Ibnu Tsa'labah ketika berdialog, berdiskusi dengan Nabi SAW masuk ke dalam Masjid Nabawi, masih dalam keadaan musyrik. Yang setelah mendengarkan penjelasan yang gamblang, penjelasan yang sangat rinci dari Nabi SAW, beliau beriman dan mengikrarkan keislamannya. Wa sa'uaddi hadhil fara'id, aku akan menunaikan kewajiban-kewajiban ini, dan aku akan meninggalkan apapun yang engkau larang wahai Rasulullah, kemudian aku tidak akan menambahkan dan tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang telah engkau jelaskan. Maka riwayat Ibnu Abbas wadih wa bayyin menunjukkan bahwasanya Dhimam Ibnu Tsa'labah masih dalam keadaan musyrik tatkala bertemu beliau alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam majlis pada malam hari ini, yang alhamdulillah kita menyelesaikan bab yang ketiga, yang insyaallah ta'ala pertemuan berikutnya akan kita mulai membaca bab yang keempat yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, babu bayanil imani alladhi yadkhulu bihil jannah wa anna man tamassaka bima umira bihi dakhalal jannah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta